bersama untuk sebuah rumah cinta. Ketika lahir anak pertama, mereka sudah tidak bekerja. Pabrik pula kurangi tenaga kerja. Mesin telah tiba.